Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bina sa'inu ala muridin yaudin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbiyul ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kitaba yutal abal amin dahir dahirin amma ba'd. Qala al-musannif qala al-musannifun rahimahumullah ta'ala rahmatul abrar nafa'ana bihim bi ulumi fid darani amin. Ila qawlihi nun taukid. Perhatikan, catat yang enggak tahu jangan sampai terulang lagi minggu depan berdiri. Paham? Karena minggu depan ana minta jelaskan. Jelaskan. Nun taukid terjemahkanlah, diterjemah. Terjemahan ini artiin, ini artiin. Enggak bisa berdiri. Paham? Nun taukid. Sekarang kita membahas nun taukid. Nun arti penguat. Wallahi la adribanna Zaidan. Saya akan memukul Zaid. Nunnya itu nun tau. Oke. Sa'adribanna Muhammadan, contoh. Contoh. Saya akan memukul Muhammad. Betul-betul saya akan memukul. Itu namanya nun tau. Oke. Ya juzu ta'kidu fi'il amri mutlaqan. Kalau fi'il amar boleh pakai tau ta'kid. Ya, mutlak. Mutlak. Unsurunna Muhammadan. Ya, paham? Wa ammal mudhari, kalau fi'il mudhari tidak semuanya boleh dimasuki nun taukid, tidak semuanya. Harus ada syarat-syaratnya. Ini syarat fi'il mudhari boleh dimasuki nun taukid. Fala yu'akkadu, maka tidak boleh ditaukidi illa kecuali idza subiqa bi adati amrin. Jika didahului dengan adat amr. Contohnya lamul amr. Au nahi atau adat nahi, la nahi. La takulanna hadza, la takulanna hadza ta'am. La, paham? Ana lamma akulan. Paham? Au istifham atau istif? Hal yadribanna Zaidan? Apakah dia sudah, apakah dia akan betul-betul memukul Zaid? Paham? Hal yadribanna Muhammadun Zaidan? Apakah Muhammad itu akan betul-betul memukul Zaid? Karena ada adat istifham sebelumnya, ada hal dia boleh kemasukan nun tau. Au bi'in asyartiyya al-mudghama fi ma Zaida, atau didahului dengan in syarat al-mudghama yang dimasukkan pada ma Zaida. Imma. Ini tulis sebelumnya tulisannya imma. In syartia kemasukan mazai ada jadi imma ya zed imma tajlisanna au imma takumanna. Paham? Kamu kemungkinan kamu duduk atau kemungkinan kamu berdiri. Tulis di samping zaidah sama dengan imma au kana waqi'an fi jawabi qasam, atau menjadi jawabnya kok seperti tadi. Wallahi adribanna Muhammadan. Wallahi adribanna Zaidan. Wallahi itu sumpah. Adribannya jawab sumpah. Dia jatuh sebagai jawabnya sumpah, maka boleh dikasih nun tau taukid. Ha? Fa idza dakhalat nun taukid alal fi'li wa kana musnadan ila ismin dhahirin aw li dhamir ruahil mudzakkar futiha akhiru li mubasharatin nun lahu. Ya, jika fiil itu kemasukan nunun taukid, fa idza dakhalat nunut taukid ala fiil, ada fiil mudhari, ya fiil madhi jelas sudah, fiil madhi fiil mudhari kemasukan nun taukid. Wa kana musdadan ila ismin zahirin. Itu hamzah wasal namanya. Tak boleh dibaca dengan kalimat. Dia bertemu dengan isim zahir. Setelah fi'il yang kemasukan nun taukid tadi, setelahnya ada isim zahir. Atau dhamirul wahid muzakkar. Hu. Paham? Jelas? Dhamir yang menunjukkan arti satu laki-laki. Futiha akhiruhu. Nanti fi'il mudhari'in. Kalau madhi udah jelas fathah akhirnya. Maka akhir fi'il itu dibaca fathah. Kenapa? Limubasyaratin nunilahu. Karena bertemu nun langsung. Sawa'un kana sahihan au mu'talan. Baik dia binak sahih ataupun binak mu'tal. Contoh, ini yang sahih. Nasara yansuru, menolong. Yansuru ketemu dengan isim dhohir, yaitu Z. Atau ketemu dengan domir wahid mudzakkar. Paham? Itu contoh berikutnya itu. Maka jika dia tidak boleh kemasukan dan taukid kecuali kedahuluan empat tadi. Adat amar, nahi, istifham, imma lima ya. Atau jawab ko, osam. Di sini dalam contoh ini kemasukan adat amar. Kemasukan lamul amar. Lian suronna. Baru boleh. Kalau enggak dalam lamul amar, enggak boleh. Karena kemasukan lamul amar, maka dia boleh kemasukan nun taukid. Lah, karena fiil ini bertemu langsung dengan apa namanya? Bertemu langsung dengan isim dhahir, maka akhir fiil itu harus dibaca fathah. Lian suro, enggak boleh lian suru. Paham kamu? Ya, karena bertemu dengan isim dhahir langsung. Itu yang sahih. Kalau yang mu'tal liyaqdi menjadi liyaqdiyanna. Paham? Waliyad'uanna. Waliyas'ayanna. Paham tuh? Jelas ya? Jadi akhir daripada fi'il itu harus dibaca fathah. Jadi dia ta'liknya di bawah. La farqa fi dhalika bainal mudhari' wal amar. Fi'il mudhari' fi'il amar sama. Jadi jika bertemu isim dhahir atau dhamir wahid mudzakkar, maka akhir daripada fi'il itu harus dibaca fathah. Sudah ada contoh di bawah itu. Fa idza kana mustadan ila dhamir itsnain. Ya. Jika dia bertemu dengan dhamir itsnain, dhamir yang menunjukkan arti dua orang. Berarti alif dan nun. Paham? Yansuru, yansuroni. Ah itu loh. Itu gimana? Dhamir itsnain atau tansurutan suroni itu namanya dhamir id. Ya, ini gimana? Hudzifat nunur rafa. Ini enggak ada papan tulis. Iya. Nun rafa-nya dibuang. Jadi gini, perhatikan karena enggak ada papan tulis. Ada enggak di sekitar sini? Enggak ada. Enggak ada. Enggak perhatikan. Perhatikan. Yansuroni alifnya itu yansuro yang setelah ro. Alifnya itu namanya alif tasniyah. Alif yang menunjukkan arti dua. Yan suroni, ni itu nun. Itu namanya nunur rofa. Menunjukkan dia roh dalam keadaan marfu. Makanya kalau dia mansub, nunnya dibuang. Lan yan suro. Selamanya dia tidak menolak. Paham itu? Jelas kan? Nah, nun itu jika ketemu dengan nun taukid, nun rofa-nya dibuang. Yansuroni ninya itu dibuang. Baru abis itu masukkan nun taukid. Faham? Jelas? Yansuro liyansuroni gitu loh. Liyansuroni. Paham dong? Nun rafa-nya dibuang, dimasukkan nun taukid. Ya. Wakusirat nun taukid. Jadi nun rafa-nya dibuang, lalu nun taukidnya dibaca kasra. Contoh, litan suroni walita kabuyani. Paham tom? Jelas ya. Wa idza kana mustadan ila wawil jam'i. Kalau dia bertemu dengan wawul jamak. Yanaluna. Yakuluna. Wawnya itu wawul jamak yang menunjukkan arti jamak banyak. Paham? Hampir tinggal berarti. Fa in kana sahihan, jika dia sahih, hudzifat wawul jam'i ma'a nunir rafa. Jika bertemu dengan wawul jamak, fa in kana sahihan dan dia berupa bina sahih, hudzifat wawul jam'i ma'a nunir rafa. Waw jamaknya dan nun rofaknya dibuang. Nah itu contoh. Latun sorunna yakum. wawul jamak nun rofaknya dibuang. Padahal wawul jamak dan juga nun rofaknya itu menunjukkan arti dia jamak. Yan suruna, wawunya dan nunnya dibuang. Jadi yan suru. Ya sama saja seperti mufrad ya kan? Kayak gitu kan? Lalu gimana cara membedakannya? Perbedaannya, kalau dia jamak, ketemu nun taukid gini. Kan latun sorunna atau layan surunna. Anggaplah layan surunna. Perbedaannya, kalau dia jamak, lam fi'ilnya tetap dibaca rofa. Paham? Tetap dibaca rofa. Tapi kalau dia mufrad, lam fi'ilnya dibaca fat. Awal-awalnya udah dibahas. Paham dong? Kalau dia mufrad, yan suronna. Lian suronna zaidun. Tapi kalau dia jamak, lam fi'ilnya dibaca dom. Layan surunna ya kaum. Layan surunna ya kaum. Itu perbedaannya. Jadi kalau baca kitab, kalau ada fi'il nun taukid jamak, lam fi'ilnya dibaca dhamma. Tapi kalau dia mufrad, lam fi'ilnya dibaca mansur. Paham enggak? Paham dong? Yes ya. Nah, itu yang sahih, kalau sahih. Wa in kana naqisan. Jika dia itu naqis, ini masih di atas ya, yang mustadan ila wawil jam'i. Jika dia itu nakis, nakis apa nakis? Maka nala mulfi'li harfa'il. Lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Wa kana ma qabla harfi illa madmuman au maksura. Yang sebelum huruf ilat berharokat dhamma atau berharokat kas. Contoh. Yad'u. Da'a yad'u. Yad'u ini nakis. Lampilnya berupa huruf waw. Sebelum huruf ilat yaitu waw, dia berharakat domah. Yad'u. Ainnya itu berharakat domah. Atau qadha yaqdi. Sebelum lampil, ain fi'ilnya itu berharakat kasro. Dotnya berharakat kasro. Kalau dia ketemu dengan huruf ilat bagaimana? Ya, huruf ilat. Nun taukid bagaimana? Hudhifat aidon lamul fi'li. Lam fi'ilnya dihapus. Wabakiat, lihat ta'liq bawahnya. Wabakiat dhammatu ma qabla lamul fi'li dalilan ala wawil jam'i. Dan ditetapkan dhammah yang sebelum lam fi'il. Karena untuk menunjukkan adanya wawul jama'. Ini masih di atas. Jika musnadan ila wawul jama' dan dia nakis. Kalau di atas dia sohi. Kalau ini dia nakis. Paham? Dia mu'tal tapi yang nakis. Maka lam fi'ilnya juga dihapus. Berarti yang dihapus tiga. Wawul jama' nunur rofa dan juga lamul fi'il. Tetapi ain fi'ilnya tetap di dhamma. Nah, contoh litada'unna walitaqdunna ya qaum. Paham? Gas? Ana ulang lagi. Jika ada fi'il jama' yansuruna yakuluna, dia sahih ketemu dengan wawul jamak. Jika ingin dimasukkan diketemukan dengan nunur rafa, maka wawul jamak dan nun rafanya dihapus dan ditetapkan dhammatul ain. Dhammah dalam ain fi'il ditetapkan. Contoh layan surunna layakulunna. Paham tum? Jelas? Jelas ya? Ini kalau sahih. Kalau dia nakis gimana beb? Kalau nakis, nakis apa nakis? Maka nalamu harfal illah. Yang dihapus tiga. Wawul jama' nunur rofa dan juga lamul fi'ilnya yang huruf ilatnya itu dihapus. Yada'u wawunya juga dihapus. Yada'una tiga itu dihapus. Wawul jama' waw huruf ilat nunur rofa juga dihapus. Tapi dhammah dalam ain fi'il yaitu ainnya itu ditetapkan menunjukkan dia artinya liyad'unna. Paham dong? Qadha yaqdi menjadi litaqdunna liyaqdun. Paham dong? Jelas ya. Bi dhammi ma qabla nun fi thalathah. Dengan didhammahkan yang sebelum nun dalam tiga itu litaqdunna, litad'unna, latun sorunna yang atas. Jadi ain fi'ilnya didhammahkan semua. Fa in kana ma qablaha maftuhan, jika sebelum huruf ilat itu berharokat fathah, kalau tadi itu kan nakis, wa kana ma qabla harfil illah madmuman au maksur. Kalau sebelumnya fathah gimana? Huzifat lamul fi'il. Lam fi'ilnya ditetapkan. Tetapi wabakiyah fathu maqab qablaha. Paham? Fathah sebelum huruf illat itu. Sebelum huruf illat itu tetap ditetapkan fathahnya. Wahurrikat wawul jama' bidhommi. Oh, berarti wawul jama'nya enggak dihapus. Ya, wawul jama'nya diharokati dhomma. Jadi begini. Jika dia nakis, wakana maqabla harfil illa maftuhan berharokat fathah, hudhifat nunur rafa. Ya, hudhifat nunur rafa. Wahudhifat lamul, hudhifat lamul fi'il. Wahudhifat nunur rafa. Wabakiyat fathuma qablaha. Wabakiyat wawul jama'. Jadi yang dihapus cuma dua, yaitu nunur rafa dan juga lamul fi. Ditulis di atas, hudhifat lamul fi'li wa nunur rafa. Biar gampang ingatnya. Hudhifat lamul fi'li wa nunur rafi. Hudhifat lamul fi'il wa nunur rafa. Sudah? Wabakiyat fathuma qablaha. Sebelum lam itu ditetapkan fathahnya. Wa hurikat wawul jama' bidhamma. Wawul jama' yang tidak dihapus diharakati dhom. Contohnya sa'a yas'a. Yas'auna. Kalau dia ketemu apa wawul jama'. Nunnya dihapus, wawunya jangan, tetap yas'au. Paham? Ketemu dengan nun taukid, maka awalnya yas'auna, wawunya sukun harus diharakati. Dhom, dhamma. Yas'auna, liyas'auna. Atau layas awunna, latu belawunna. Tidak boleh latu belawunna. Faham? Jadi waw jamaknya diharukati dom. Faham dom? Jelas ya? Wa inkana musnadan ila ya'il mukhatabah. Jika dia bertemu dengan ya'il mukhatabah. Ya yang menunjukkan arti perempuan. Huzifatil ya wan nun. Takulina. Ya. Tashrabina. Kalau laki-laki kan anta tashrab. Kalau perempuan anti tashrabina. Maka ya dan nunnya dihapus. Tapi tetap apa lam fi'ilnya berharokat kas. Tansurina menjadi litansurinna. Ya da'adu. Da'ad nama perempuan. Walitaghzinna. Walitarminna. Ya dan nunnya dibuang. Bikas lima qabla nun dengan tetap dikasrokan apa yang sebelum huruf. Nun, ya. Illa idza kana al-fi'lu naqisan wa kana al-ain maftuhan. Bukan lam itu. Sa'a yas. Ya. Bukan di situ apa? Wa kana lamhu ya. Hah? Bukan. Coret. Wa kana al-ainu. Sa'a yas a ya ain fi'ilnya. Diganti. Di kitabnya apa tulisannya? Wakan al-ain. Wakan al-ain. Coret. Bukan lam. Wakan al-ainu maftuhan. Illa idha kan al-fi'lu naqisan. Wakan al-ainu maftuhan. Ya. Lam. Ain. Fatabaqa ya'ul muhatabah. Muharrakatan bil kasri ma'afat si maqablah. Maka ditetapkan ya mukhatabahnya. Kalau di atas kan ya mukhatabahnya dihapus. Kalau ini ya mukhatabahnya ditetapkan. Diharokati kasroh. Ya mukhatabahnya. Ma'afat hima qablaha. Bersamaan dengan fathah sebelum. Kasroh. Contoh latas ainnya. Walatu belayinna. Ya da'at. Itu ya. Anda ulangi lagi. Jika dia fi'ilnya nakis. Bertemu dengan ya mukhatabah. Dan ail fi'ilnya berharokat fathah, sa'a yas'a. Ya rakat fathah, ainnya. Ain itu kan ain fi'ilnya. Sa'a yas'a itu. Bukan lam fi'ilnya. Maka ya mukhotobahnya ditetapkan. Dan ya mukhotobahnya diharokati kasroh. Dan sebelum kasroh diharokati fathah. Contoh latas ainnya. Walatub lainnya yada'an. Paham? Wa inkana musnadan ila nunil inas. Jika dia bertemu dengan nun jamak perempuan. Ya, nun jamak perempuan. Yansurna. Nah, itu adalah nun jamak perempuan. Kamu perempuan bukan? Tidak perlu. Yansuruna. Kalau yansur apa? Tansur, yansurna itu nanya itu nun jama'i inas. Paham? Yaitu yang menunjukkan arti hun hunna. Zida alifu bainaha wa bainan nun taukid. Jadi di antara nun inas dan nun taukid dikasih alif. Biar apa? Biar enggak ketemu antara dua nun. Bingung ntar ketemu dua nun. Paham? Nun itu harus dipisah, enggak boleh ketemu. Kalau ketemu susah, gimana mau membacanya? Paham? Itu nun. Wa kusirat nun taukid dan nun taukidnya diharakat kasrah. Kalau nun jamak inasnya enggak usah. Contohnya di tansurna hunna yansurna atau tansurna litansurnani yanis. Itu nun inasnya tetap dikasih alif antara nun jamak inas dan nun taukid dan nun taukidnya diharakat kasrah. Walitas ainani walitarzunani walitarminani, kalian semua melempar batu. Wal amar mithlul mudhari' fi jami' dzalik. Fi'il amar sama. Ya, dalam fi'il contoh-contoh fi'il mudhari' yang barusan kita sebutkan. Wa kullu mawdhi'in sahha dukhulu tsaqilan fi yasihu fihi dukhulu khafifah. Nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid tsaqilah. Yang barusan kita baca itu tsaqilah. Ya, yang berat nun yansurunna, litansurunna, liansurunna itu nun taukid tsaqilah. Kalau nun taukid khafifah liansurna, paham? Nunnya liansurun, nunnya di apa dimatikan harokatnya. Boleh, boleh. Kecuali dua. Semua yang boleh masuk-masukkan nun taukid tsaqilah boleh dimasuki nun taukid khafifah. Kecuali dua. Yaitu fi'lul isnain, fi'il yang menunjukkan arti dua. Dan fi'il jama'i inas. Fi'il yang menunjukkan jamak perempuan. Li'annal khafifah la taqa'u ba'dal alif. Karena nun khafifah tidak jatuh setelah alif. Contoh, ya'kulani. Kalau ketemu dengan nun taukid, nun rafa'nya kan dibuang. Jadi ya'kula. Ya'kulani. Anda bisa nun taukid khafifah. Kenapa? Alif kan tidak ada harokat. Nun juga tidak ada harokat. Dalam keadaan bahasa Arab tidak mungkin ketemu dua harokat mati, dua huruf mati dalam satu kali. Makanya nun khafifah tidak bisa masuk. Sama fi'il jamak inas juga begitu. Paham dong? Itu ya. Makanya kalau amsilah tasrifiyah itu sret, sret, sret. Paham? Kenapa? Karena nun taukid khafifah tidak bisa masuk. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan?